Alhamdulillah. Alhamdulillah dzil jalali wal ikram wa syari'il halal wal haram wa muayyidil ahkam bil ahkam wa syara'a lana as-salata waz zakata wal hajja wasiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sidang Jumat yang berbahagia. Ada satu dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril. Ketika Nabi bersama para sahabat berada di sebuah tempat, tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan berpakaian yang serba putih. Nampak wajahnya indah, bersih. Kemudian terkesan bahwa tamu itu begitu akrab dengan Nabi dan banyak tahu tentang agama. Dialognya begitu dikutip oleh Bukhari dan Sahih tentang iman, kemudian tentang Islam, lantas dialog tentang ihsan. Ketika ditanya tentang ihsan, setelah terjadi dialog, tamu itu kemudian pergi. Umar bin Khattab bertanya pada waktu itu, "Ya Rasulullah, tamu tadi siapa?" Seorang pria, nampak wajahnya bersih, berpakaian serba putih, terkesan akrab dengan Anda dan banyak tahu tentang agama. Nabi menjawab, itu Jibril mengajarkan sesuatu kepada kalian. Nah, dialog tentang ihsan adalah, apa itu ihsan? Dijawab, ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarah fa'illam takun tarah fa'innahu yarak. Ihsan adalah merupakan klimaks dari puncak iman dan Islam yang sempurna, membuahkan sikap ihsan. Yang pertama dikatakan dalam dialog itu, ihsan adalah kau sembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ketika kita menyembah kepada Allah, kita mendapatkan satu kepuasan spiritual, larut dalam kepasrahan seolah-olah melihat Allah. Ini adalah puncak kenikmatan ibadah. Segi ibadah tidak lagi menjadi sebuah beban. Kita tidak terpaksa karena takut dosa, tapi ibadah menjadi sesuatu kenikmatan spiritual. Kita harus berusaha menyembah Allah sampai tingkat kualitas yang tertinggi itu, di mana kita menemukan kenikmatan ketika sholat, ketika saum, ketika berzikir, atau juga ketika melaksanakan umroh dan ibadah haji. Suasana batin seperti itu tentu tidak datang dengan sendirinya. Harus mengalami sebuah proses riyadhah, pelatihan demi pelatihan, sampai mencapai tingkat tadi, larut dalam kepasrahan, menemukan kenikmatan, sa'adah, kenikmatan ketika menyembah Allah seolah-olah Allah, seolah-olah kita melihat Allah, Allah berada di hadapan kita. Banyak teori yang dikembangkan oleh sufi bagaimana menemukan kenikmatan spiritual ketika menyembah Allah. Salah satu teori yang dikembangkan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, sufi wanita. Kita boleh tidak setuju dengan beberapa pemikiran teologis dari Rabi'ah Al-Adawiyah, tapi ada sebuah konsep yang baik untuk direnungkan. Beliau menyodorkan sebuah konsep cinta. Kita baru menemukan kenikmatan menyembah Allah kalau kita sudah cinta kepada Allah. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, maka mengucapkan namanya menjadi sebuah kenikmatan. Berdialog dengannya menjadi sebuah hiburan, dan bahkan pasrah kepadanya menjadi sebuah pengobatan. Ia mengungkapkan sebuah doa yang kemudian menjadi bahan debat di antara para pemikir Islam, para teolog Islam. Ia mengatakan, Tuhan, seandainya saya menyembahmu karena saya mengharapkan surgamu, haramkan surga itu untukku. Sebab berarti aku menyembahmu bukan mengharapkan engkau, tapi mengharapkan makhlukmu, yaitu surga. Saya tidak mau menyembahmu karena mengharapkan makhlukmu. Aku mengharapkan engkau, bukan makhlukmu, surga. Seandainya saya menyembahmu Tuhan karena saya takut masuk nerakamu, surga neraka itu milikmu, aku juga milikmu. Siapa yang bisa menghalangi diriku dimasukkan ke dalam nerakamu? Aku tidak merasa memiliki diriku. Engkau lah yang menentukan segala-galanya. Mau dikenerakakan, mau tidak, itu engkau yang menentukan. Karena kau pemilik mutlak. Engkau mempunyai wewenang yang absolut. Ia menyatakan, saya menyembahmu Tuhan karena saya rindu dan cinta ingin berdialog denganmu. Ia mempunyai konsep cinta ketika pada salah seorang putra mahkota meminang dia untuk dijadikan istri. Ia menyatakan, saya mohon maaf baginda, saya tidak mungkin menerima lamaran baginda untuk menjadi istri karena saya tidak mungkin mencintai manusia. Cinta saya sudah habis untuk Allah. Ini adalah konsep cinta. Kita boleh tidak setuju dengan ungkapan-ungkapan doanya. Akan tetapi, cinta memang bisa membangun kenikmatan beribadah. Kita senang kalau ketemu dengan orang yang kita cintai. Kita merasa nikmat bisa berdialog dengan orang yang memang kita cintai. Kita merasa nikmat kalau kita sempat bertemu dan melihat yang kita cintai. Begitulah konsep yang disodorkan oleh Rabi'ah tentang cinta. Bagaimana kita bisa menyembah Allah? Tidak karena terpaksa, sehingga ibadah menjadi sebuah kenikmatan. Biasanya orang sedang melaksanakan ibadah haji sering merasakan kenikmatan seperti itu. Ketika selesai tawaf berdiri di Multazam, sebelah kiri Hajar Aswad, sebelah kanan pintu Ka'bah. Seorang menemukan kenikmatan spiritual menyebut Allah Rabb. Saya bersyukur kepadamu. Saya bersimpuh di rumah suci pilihanmu. Saya bersujud di hadapanmu, Rabb. Membingkam air mata keluar. Kena nikmat. Kalau ibadah sudah kita temukan sebagai sebuah kenikmatan, ibadah tidak lagi menjadi beban. Justru ibadah adalah merupakan refreshing, penyegaran rohaniah, bahkan syifa, pengobatan spiritual. Yang kedua adalah ihsan itu, dimanapun kita berada, kita harus yakin Allah selalu melihat kita. Ihsan yang kedua ini membuahkan semangat al-haya, malu. Malu berbuat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Ketika ada peluang untuk melakukan dosa, kita enggak sampai hati karena kita yakin Allah melihat kita. Ya Allah, enggak sampai hati. Saya diberi rezeki oleh-Mu, diberi kesehatan oleh-Mu, diberi hidup oleh-Mu, segala-galanya Kau berikan kepada-Ku. Aku tidak sampai hati harus berbuat sesuatu yang Kau murkai, Tuhan. Haya, rasa malu, ini penting sekali dalam rangka mewujudkan akhlak yang baik. Al-Ghazali umpamanya menceritakan di dalam karya besarnya Ihya Ulumuddin tentang dialog khalifah yang kedua Umar bin Khattab dengan seorang pengembala kambing, yang pengembala kambing itu ternyata seorang budak, bodoh, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, dia miskin, dia ketinggalan zaman, dia orang kampung, sampai dia tidak kenal siapa yang ada di hadapannya kepala negaranya, yaitu Umar bin Khattab. Umar bertanya, "Hei Bu, ini kambing di lembah ini banyak sekali, ada berapa ekor?" "Saya sendiri gak tahu Tuan, tapi saya yang mengembalakan." "Ah, kebetulan," kata Umar, "saya perlu satu ekor. Saya ingin membelinya, berapa?" Dia katakan, "Kalau Tuan mau membeli kambing ini, datanglah ke pajikan saya kan tidak punya wewenang untuk menjualnya. Saya hanya bertugas mengembalakannya, menjaga dan memeliharanya. Ini alamat majikan saya." Kata Umar, "Kalau kau bawa kambing-kambing ini ke rumah, ke dekat rumah majikanmu, atau datang musim panas yang sebentar lagi datang, apa tidak ada yang mati?" "Oh, banyak Tuhan yang mati." "Ah, kalau begitu," kata Umar, "beritahu majikanmu, kambing yang satu ekor yang aku beli itu termasuk yang mati di perjalanan. Majikan pasti percaya. Uang ini untuk kamu, kamu jadi orang kaya." Pengembala itu mengatakan, "Oh tentu, majikan saya selalu percaya karena saya memang gak pernah bohong." Dikeluarkanlah oleh Umar sejumlah uang yang cukup banyak di sebuah kantong, kemudian ditempel, ditaruhnya di tangan pengembala itu. Ini uangnya, aku akan ambil satu ekor kambing itu." Uang itu dilepaskannya sampai berjatuhan ke bawah, dan pengembala itu memukul pundak Umar, kemudian ia menunjuk ke atas. "Finallah, Tuhan malu kepada Allah. Tuhan malu kepada Allah." Umar memberikan kesan saya bahagia. Rakyat saya walaupun bodoh, miskin, orang kampung, tapi jujur. Dia tidak mau mengambil hak orang lain karena malu kepada Allah. Aku rebahkan badanku, aku sujud syukur kepada Allah, ya Rabb. Saya bersyukur kepadamu, rakyatku walaupun miskin, walaupun bodoh, orang kampung, tapi dia jujur Tuhan. Dia tidak mau mengambil hak orang lain walaupun peluang itu terbuka karena malu kepadamu. Umar bertanya, ya Allah, masih adakah hamba-hambamu di akhir zaman nanti yang memiliki kejujuran seperti ini, tidak mau mengambil hak orang lain pada saat dia memerlukan dan peluang terbuka karena malu kepadamu? Pertanyaan Umar itulah yang harus selalu dijawab, terutama oleh umat Islam Indonesia. Kejujuran, baru sebuah negeri itu akan mendapatkan berkah dari Allah kalau terdiri dari putra-putra bangsa yang jujur. Sepanjang yang tidak jujur itu banyak, berkah dari Allah akan diangkat ke langit. Lautan tinggal lautan akan melahirkan bencana, angin melahirkan penyakit, hutan pun melahirkan bencana dan musibah, bahkan sinar matahari yang harusnya memberikan kesegaran tapi justru melahirkan penyakit. Kenapa? Karena berkah diangkat ke langit. Apabila penduduk sesuatu kaum sudah banyak yang tidak jujur, maka berkah itu akan diangkat oleh Allah ke langit, sehingga apa yang ada tinggal yang bisa dilihat oleh mata tapi tidak memberikan ketenteraman dan kebahagiaan. Wa'udzubillah min dzalik. Kejujuran. Ihsan yang kedua adalah haya, malu berbuat dosa, malu mengambil hak orang lain, malu kepada Allah. Indah sekali apabila ihsan menjadi karakter bangsa kita. Ihsan menjadi karakter kita ketika menyembah Allah. Kita merasa seolah-olah melihat Allah. Kita mencintainya, kita menikmatinya, kita rindu ingin berdialog dengannya. Dan ketika dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu merasa dilihat oleh Allah, sehingga tidak sampai hati untuk berbuat dosa karena malu kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan-bimbingan kepada kita. Kita memiliki kualitas ihsan ini, dan inilah kunci kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah al-azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, inna akramakum indallahi atqakum. Al-Qur'an mengemukakan kalau sebuah ajaran itu kemudian disampaikan kepada manusia, manusia itu secara garis besar terbagi kepada tiga kelompok. Yang pertama yang disebut zalimun li nafsi, mereka yang zalim. Dan yang kedua muqtasid, mereka yang adil dan pas-pasan melaksanakan tugas. Dan yang ketiga sabiqun bil khairat, mereka yang memiliki semangat kompetitif, yaitu muhsin, orang yang memiliki kualitas ihsan. Kalau sehari semalam kita melaksanakan sholat itu kurang dari 17 rakaat, maka kita zalim. Kalau kita konsisten melaksanakan sholat 17 rakaat, maka itu berarti kita muqtasid adil. Dan kalau kita mampu berprestasi sampai 30 rakaat, apalagi sampai 40 rakaat, maka kita telah mencapai tingkat sabiqun bil khairat, memiliki semangat kompetitif atau ihsan. Kalau dari penghasilan besar kita, kita keluarkan 2,5%, itu adil. Kurang dari 2,5%, itu zalim. Dan kalau kita mampu memberikan lebih dari sekadar 2,5%, maka kita telah mencapai ihsan. Sabiqun bil khairat, memiliki semangat kompetitif. Kalau orang lain melakukan kezaliman kepada kita, lantas kita proses melalui hukum, kemudian sesuai dihukum sesuai dengan aturan yang ada, itu adil. Tapi kalau kita membalasnya dengan balasan yang berlebih-lebihan, kita telah melakukan kezaliman. Tapi kalau kita memaafkannya maka berarti kita telah memiliki ihsan. Sabiqum bil khairat. Kalau di tempat pekerjaan kita, kita mendapatkan tugas 10, kita kerjakan 8, kita zalim. Kalau kita mampu melaksanakan apa yang diwajibkan kepada kita sebanyak 10, itu adalah adil, muhtasib. Tapi kalau kita mampu berprestasi sampai 12 atau 13, itu adalah ihsan. Yang dicintai oleh Allah adalah mereka yang memiliki ihsan, memiliki semangat kompetitif untuk berprestasi lebih dari sekadar apa yang diwajibkan, tapi juga ingin menambah sesuatu amalan. Dalam bahasa fikih disebut amalan-amalan mustahab atau sunnah. Semangat kompetitif, ihsan. Jadi ihsan ketika menyembah Allah seolah-olah melihat Allah, dalam kehidupan sehari-hari selalu merasa dilihat oleh Allah sehingga malu melakukan pelanggaran terhadap Allah, dan yang ketiga dalam menyikapi sesuatu selalu dalam kualitas semangat kompetitif, berbuat sesuatu lebih dari sekadar yang diwajibkan, ingin berprestasi menjadi manusia-manusia unggulan. Allah menyatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang memiliki kualitas ihsan seperti itu. Kepada Allah kita berserah diri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing, memimpin kita untuk dapat memiliki kualitas yang tertinggi itu. Klimaks dari iman dan Islam adalah ihsan. Orangnya adalah muhsinin, orang yang banyak muhsinin, itulah yang pernah dinyatakan Allah jatuh cinta kepada mereka yang memiliki kualitas ihsan. Allahumma ya Allah, kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu atas berbagai macam nikmat yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Ya Rahman, Engkau Maha tahu apa yang tergetar pada hati kami. Engkau pun Maha tahu apa-apa yang kami lakukan dan apa yang tidak kami lakukan. Engkau bahkan Maha tahu, Rab, apa-apa yang menimpa kepada bangsa dan negara kami yang akhir-akhir ini terus-menerus ditimpa musibah demi musibah. Seandainya ya Allah, musibah demi musibah yang akhir-akhir ini menimpa kepada bangsa kami merupakan ujian dari-Mu, tolonglah bangsa kami agar bisa lulus dalam menghadapi ujian dan cobaan itu. Berilah kami kekuatan lahir batin, kekuatan iman dan kesabaran agar mampu menghadapi, mengatasi dan menyelesaikan berbagai macam ujian cobaan itu. Tapi seandainya peristiwa-peristiwa musibah itu merupakan teguran-Mu kepada kami, ya Allah, kami hanya bisa berserah diri kepada-Mu. Karena kami sadar masih banyak titah perintah-Mu yang belum sempat kami lakukan. Masih banyak pula larangan dan cegahan-Mu yang masih terus kami kerjakan. Kami memang berlumuran dosa dan kesalahan, tapi kami yakin Engkau adalah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Engkau Ghafur Rahim. Wahai Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Tawwabur Rahim. Ampuni Rabbu semua dosa kesalahan kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan ayah dan ibu kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan para guru dan para pemimpin kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan orang-orang yang pernah berbuat baik dan berbuat berjasa kepada kami. Ampuni ya Allah semua manusia yang pernah kami hianati, yang pernah kami bohongi, yang pernah kami sakiti. Ampuni ya Allah semua dosa dan kesalahan bangsa dan negara kami. Allahumma ya Allah, jangan Kau bebankan kepada kami sesuatu beban yang kami tidak kuat memikulnya. Jangan Kau berikan kepada kami musibah dan ujian yang sekiranya kami tidak akan tabah menghadapinya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على